Halo anak-anak. Halo Bapak Guru. Hari ini kita mau belajar tentang sejarah ya. Sapi apa yang bisa nempel di dinding? Sapi Derman. Bukan. Apa Pak Guru? Stiker sapi. Berhari-hari telah ku coba tapi tak ku mengerti. Seberangi jalan bukan hal yang mudah sekarang-sekarang. Aku dan kamu dua peluru yang selalu terburu. Di dan atau men plus kejar oh aku tak tahu. Aku selalu berdoa agar engkau tidak terluka. Tersayat klakson dan gesa-gesa umat-umat manusia. Trotoar jalan, medan perangkat dan roda lingkaran. Sedangkan aku dan kamu masihlah peluru terburu. Jalanan kota, dosa dan pahala, adakah sisa? Tersenyum bisu, marka jalan itu melihat tingkahmu. Kita seratus kilo meter tanpa ampunan. Trotoar jalan, medan perang kaki dan roda lingkaran. Aku dan kamu, di dan atau melepas kejarku tak tahu. Jalanan kota, dosa dan pahala, adakah sisa? Tersenyum bisu, marka jalan itu melihat tingkahmu. Kita aku ku hati-hati di jalan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan, kita hati-hati di jalan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan.